kasih sayang, aku kan pergi mencari jalan. Usahlah lagi kau kenang. Selamat tinggal kekasih hati, tak mungkin lagi kita akan bersatu. Biarlah musim telah berganti, angin pun berbisik, bintang pun mengandung. Engkau dan aku tak mungkin. Inginnya hati ikut bersamamu, tapi apalah ini daya. Tinggal kekasih sayang, aku kan pergi mencari jalanku. Usahlah lagi aku kau bersamamu, tapi apalah kini dayamu. Oh, angin pun berbisik, bintang pun mengandung. Engkau dan aku tak bersamamu, tapi apalah kini dayaku. Oh, angin pun berbisik, bintang pun menangis.